Kata Nabi Muhammad SAW, la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrum minhu atau asyarrum minhu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak datang kepada kalian satu zaman kecuali yang berikutnya pasti lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya. Jadi semakin kesini memang makin buruk. Cuman kata Syekh bin Baz, bukan berarti kebaikan itu tidak ada. Kebaikan itu akan selalu ada, tapi berkurang. Orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah tetap akan ada, tapi sedikit. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi bagian dari yang sedikit itu. Amin ya Rabbal Alamin. Perhatikan keterangan beliau. Tolak ukur atau tolak ukur, barometer, dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah ialah pemahaman dan pengamalan para sahabat dan orang-orang setelah mereka yang berada di atas athar atau sunnah. Hadis Nabi Muhammad SAW juga disebutkan dengan istilah sunnah, juga disebutkan dengan istilah athar. Ini makna secara umum. Tapi kalau misalnya disebutkan kata-kata athar secara khusus, maka ia adalah lebih identik dengan perkataan dan perbuatan sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalnya ada seorang menyebutkan, disebutkan dalam sebuah athar, itu berarti biasanya hadith-hadith mauquf, yakni yang berakhir pada perkataan seorang sahabat atau berakhir pada perbuatan seorang sahabat. Itu kalau kemudian ditafsirkan secara khusus. Maka secara umum athar itu adalah juga makna dari sunnah. Makanya sebagian ustaz, sebagian syekh bahkan menyematkan nama atau nisbah al-athari di belakang nama mereka. Boleh, enggak ada masalah. Sama dengan seorang ketika menambahkan di ujung namanya as-salafi. Al-athari itu sama. Jangan al-wahabi. Wallahu a'lam. Anda terlalu terang-terangan gitu ya, apalagi bikin stiker, cutting stiker besar di mobil, saya Wahabi, mau apa lu? Ah, kan gitu juga. Ngajak berantem namanya itu. Tolak ukur dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah ialah pemahaman dan pengamalan para sahabat dan orang-orang setelah mereka yang berada di atas athar atau sunnah. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi kemudian orang-orang setelah mereka yang juga berada di atas athar mereka. Artinya sebenarnya tidak mentok di tiga generasi pertama. Sering kita sebutkan ini. Al-Qurun Al-Mufaddalah, tiga generasi pertama umat ini, itu yakni dikatakan terbaik, iya. Tapi kemudian kebaikan berhenti di tiga generasi itu, ya tentu tidak. Imam-imam berikutnya kan datang setelahnya. Mungkin kalau misalnya seperti Imam Abu Hanifah, tabi'ut tabi'in levelnya. Tapi kan yang setelahnya sudah di bawahnya. Apakah kemudian mereka tidak punya kebaikan? Ya tentu tidak dong. Bagaimana kemudian dengan karangan-karangan mereka yang luar biasa dahsyat dan mereka meninggal dengan membawa pahala dari karangan-karangannya. Tapi makin kesini makin menyusut. Makanya yakni seseorang ketika menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW di zaman tabi'ut tabi'inlah, di zaman tabi'inlah kemudian seorang mulai ditanya, ya ini dari mana kamu mendengarkannya? Artinya karena memang di zaman tabi'in, sahabat masih ada di zaman tabi'in, itu cikal bakal penolakan hadis Nabi Muhammad kan sudah ada, padahal sahabat masih hidup. Makanya akhirnya seorang, yakni ketika menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW itu ditanya, dari mana kamu mendengarkannya? Lanjut, mereka telah melaksanakan seluruh kebaikan dan tidak ada kebaikan yang terlewat oleh mereka, jemaah. Makanya kan kita sering menyebutkan satu kaidah, dan ini kaidah yang sangat penting, kullu ma lam yakun ibadah fi zamanis sahabah falan yakunal yauma ibadah. Khudha kaidah, jadikan juga ini kaidah yang ada di benak antum. Semua yang bukan ibadah di zaman para sahabah, maka hari ini pun bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa memangnya? Karena tidak ada kebaikan yang terlewat oleh mereka. Mereka orang yang paling cepat untuk melaksanakan perintah, mereka orang yang paling dulu untuk melaksanakan kebaikan. Mereka nuntut ilmunya langsung dari manusia terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, tahun ini ulun diamanahi untuk ngajar sirah di Bakka kelas 1 aliyahnya ya. Saya ambil tantangan itu ya. Yani padahal dulu saya kalau sudah sirah dan juga tarikh, sirah lebih identik dengan Nabi Muhammad, tarikh itu zaman setelah-setelahnya. Istilahnya dalam bahasa kita namanya sejarah, tapi dalam bahasa Arab kalau sirah itu Nabi Muhammad. Tarikh itu setelah beliau. Itu ulun diher jamaah, diher. Dulu bahasanya diher. Bahasa sekarang itu apa ya? Ya remedial ya. Ya seperti itulah istilahnya. Bayangkan dulu diher, sekarang suruh ngajar. Masya Allah. Tapi mengingat nasihat Ustaz Firanda, yakni kalau bikin pengajian, bikin tema yang berbeda dengan kitab yang berbeda, karena kita pasti akan eksplor lagi kitab-kitab yang banyak. Jadi saya ambil. Nah, dalam bacaan ulun untuk pertemuan kemarin pertama, subhanallah, dijaganya Nabi kita Muhammad SAW itu sejak dijaganya bapak beliau, Abdullah. Ayah Nabi Muhammad SAW itu usaha untuk pembunuhan atau nama beliau keluar dari kuncangan, kur'ah, apa? Undian, bahwasanya harus dibunuh, itu keluar berkali-kali, tapi kemudian dimaafkan. Hingga akhirnya tidak dibunuh, dengan satu sebab di zaman itu. Kata para ulama, karena Allah Subhanahu Wa Taala sedang mempersiapkan dari tulang rusuknya, dari air maninya, akan keluar seorang manusia yang mulia, Nabi kita Muhammad SAW. Jadi memang bapaknya juga dijaga waktu itu. Berkaitan dengan iman dia, maka ini adalah pilihan bapak Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi dijaganya Nabi Muhammad sejak dijaganya bapaknya. Maka yani bagus sekali ya, siapapun di antara kita kalau misalnya kajian Ustaz Ahmad fikih sirah untuk tidak melewatkannya. Memang yani perlu hafalan yang kuat karena banyak nama disebutkan, banyak apa istilahnya, tanggal, tahun, kejadian disebutkan. Kalau misalnya rada lemah sedikit saja hafalan kita, ya lewat beberapa kejadian itu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi bukan face APP challenge ya, saya ngajar sirah challenge, saya okekan ya. Wallahu a'lam bissawab. Lagi musim ya memposting wajah yang tua-tua ya. Enggak usah kepedean lah ya, semua kita akan tua. Tapi saya download juga ya. Jamaah, tapi yang trial enggak ada duitnya. Aplikasinya 279.000, mahal banget. Untuk lihat kita lebih buruk kok mahal banget ya. Ya Allah. Tapi ada kemudian menu young and younger ada. Jadi kita kemudian begitu dipencet jadi lebih muda, tapi jadi lebih aneh jemaah. Iya, Allah bisa. Kemudian ada juga menu smiling gitu ya. Kita tadinya gambar biasa dirubah jadi senyum, bahkan kelihatan gigi. Saya jadi boneng jemaah, Masya Allah. Aplikasi macam apa itu? Untung saya enggak download yang berbayar ya. 3 hari habis ini mati. Lanjut jemaah. Mereka telah melaksanakan seluruh kebaikan. Bahkan disebutkan mereka tidak menambah belajar dari firman Allah Subhanahu wa taala yang Nabi Muhammad ajarkan ke 10 ayat berikutnya sampai yang ini sudah mereka lakukan. Sampai seperti itu ya, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang selain mereka tertolak tidak ada kebaikan sedikit pun. Nah, perhatikan perkataan beliau. Maka barang siapa yang mengaku bahwa dirinya berada di atas Al-Kitab dan As-Sunnah tanpa mengikuti pemahaman para sahabat, maka telah disangsikan dan tidak diragukan lagi bahwa ia telah menipu dirinya sendiri. Anda kalau misalnya, apalagi menyematkan di belakang nama Anda Al-Athari, As-Salafi, banyak sebagian para masyayikh juga menyematkan As-Salafi di belakang nama mereka, maka Anda harus betul-betul berjalan di atas jalannya, metodenya, beragamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhu ajma'in. Tapi kalau misalnya mengatasnamakan saja, semua orang juga bisa. Bahkan yang sudah ngaji pun misalnya di bab-bab tertentu bisa jadi dia masih pakai rasa. Ya, kita pengikut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita yakni ketika mengambil memakai atau menggunakan dalil dengan firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman yang lurus, begitu mentok dengan sesuatu yang dia masih lakukan, keharaman yang dia masih lakukan atau kewajiban yang kadang-kadang dia tinggalkan, masih pakai rasa dia, hatinya belum berlapang dada. Padahal harus berlapang dada. Kayak tadi pagi kita bahas, tadi subuh ulun bahas. Kemarin ada seorang akhwat lebih tepatnya, yakni memberikan link YouTube ke ulun. Ustaz, tolong ditonton. Siap. Waktu itu sore dia ngirim, malam baru saya tonton. Tahu-tahunya tentang berita atau video di YouTube, bagaimana maraknya maraknya restoran yang menjual babi di Jakarta. Wah, menyedihkan. Kenapa mereka kemudian pede untuk membuka dan terang-terangan, bahkan di Palangkaraya, Palangka kita juga lihat ya, mereka sudah berani terang-terangan, kata ikhwah kita di Palangka, "Tat, kemarin gak kayak gini, ini mereka sudah berani jual babi panggang." Mungkin melambat laun akan ada babi penyet dan lain sebagainya. Babi penyet, kemudian apa yang terakhir nih? Iya, babi geprek ya. Ya Allah. Kenapa? Karena yang mengkonsumsi kaum muslimin. Karena kaum muslimin berarti menerima dagangan mereka. Tentunya kaum muslimin yang bodoh ya. Kan diwawancara tuh, tapi yang punya wajahnya di blur. Diwawancara dengan rokoknya, dengan peci, yakni bukan peci, dengan topi yang di balik ke belakang tulisannya Blangkon. Anda kalau mau makan, makan. Enggak. Ini hanya makanan. Mau sebahaya apa kata dia makanan itu? Ini hanya makanan. Ini bukan minuman keras. Ini bukan seperti dosa zina. Tonton videonya, subhanallah. Jadi selama kita tidak mengganggu Anda, Anda jangan ganggu kami. Liberal banget memang Jakarta ini, subhanallah. Makanya tadi pagi ulun berdoa itu, semoga yakni pemerintah kota atau pemerintah daerah dalam hal yang seperti ini harus tegas ya. Karena intinya ada pada peraturan. Kalau pemerintah memperbolehkannya, selesai sudah. Kita hanya bisa bersabar dan minta hak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ulun tahu sudah lama di Banjarmasin berada, tapi masih sembunyi-sembunyi. Ulun tahu ceritanya dari Mas Yoyot. Mana Mas Yoyot? Ada Mas Yoyot? Waktu awal-awal belum ramai, yakni driver-driver online belum ada bahkan. Mas Yoyot sudah punya ngantarmakan.com. Jadi di antara request yang masuk kata dia, terkadang orang, "Mas, mau pesan B4 B1." Apa B4 B1? Iya. Bahasa anak alay, Subhanallah. Totonya begitu didatangi tempatnya, "Oh, babi toh." Akhirnya langsung dia terang, "Kami tidak melayani jika pesanannya ini." Ah, tegas. Tapi kan berarti sudah ada di Banjarmasin. Saya enggak tahu di mana, maksudnya tidak sebutkan titik yang jualannya, tapi ada di Banjarmasin. Hah? Iya. Wah, parah juga ya. Baru tahu anak. Nyoba. Oh, hantum ini ada-ada aja. Jamaah, ulun sebutkan dari pagi, kalau ini kita sedang membahas berlapang dada ya. Ketika Allah mengharamkannya, tinggalkan. Dulu orang menyebutkan, kenapa diharamkan? Dia menyebutkan satu riset, karena dagingnya ada daging, ada cacing pitanya yang berbahaya jika dikonsumsi. Loh, dengan teknologi sekarang, dengan apa itu istilahnya, alat pemanas, oven ya, atau bukan, microwave mungkin sekarang, dengan bisa diatur celciusnya tinggi sekali itu. Dengan tidak merusak rasa daging, mati itu cacing pita. Aman kita mengkonsumsinya. Apakah kemudian jadi halal? Ya tetap enggak. Kita ketika Allah larang, enggak mesti kita tahu alasannya kok. Ketika Allah perintahkan, enggak mesti kita tahu juga alasannya. Siapapun di antara pian yang pernah umroh, kemudian cium Hajar Aswad, apa alasannya? Tidak ada kecuali ta'abudi. Alasannya tidak lain, hanya saya hanya menyembah Allah, ngikutin Nabi Muhammad. Beliau cium, saya cium. Selesai. Jadi apapun kemudian dibalik itu, misalnya orang meriset, riset terkadang betul mungkin bisa mendukungnya atau membuat kita tambah yakin akan sebuah perintah atau tambah yakin akan sebuah larangan untuk kita tinggalkan dari sebuah riset. Tapi ketika tidak ada riset itu pun, ya perintah lakukan aja, larangan tinggalkan aja, selesai. Tahukah anda jamaah bahwasanya binatang yang dagingnya kita makan itu berpengaruh kepada si pemakan. Mereka juga yang meriset ini. Orang-orang kafir juga yang meriset ini. Kenapa kita atau kebanyakan atau yani rata-rata kita misalnya 90 sekian persen letoy karena yang kita makan ayam. Ya. Coba tiap hari kita makan onta. Kita kuat. 40 hari enggak minum kuat. Iya, karena kita nyimpan air di sini. Itu gondoknya Mas, air, Bro. Kayak onta ya. Onta subhanallah itu binatang yang sangat kuat, mempengaruhi kepada yang memakan. Salah satu di antara kenapa ras Arab itu Nabi Muhammad sebutkan lebih utama dibandingkan ras yang lain, kenapa? Karena mereka punya keberanian luar biasa, keteguhan, kemantapan, ketegasan. Itu memang sudah ada di darah mereka. Ini secara umum, secara individu yang paling bertakwa, yang paling mulia. Secara umum, laki-laki lebih utama dibandingkan perempuan. Secara individu, banyak perempuan lebih baik daripada laki-laki. Ini umum saja. Syekh Ulun waktu itu bercerita di kelas. Tapi dengan berubahnya zaman, kemudian ini itu berkurang. Kenapa? Kami juga mengkonsumsi begitu banyak ayam, kata beliau. Jadi berkurang. Anda tahu sendiri kekuatan ayam. Ya, ya Anda tahu lah. Ya. Makanya para akhwat, kayak itu sekalinya lah. Ya, jadi makankan suami Anda on tambah. Jadi suami Anda kuat. Cuman gak ada dapat jual di sini, ya loh. Dan babi itu tidak tahu gender. Babi tidak tahu mana betina, mana laki-laki. Dia biseksual, babi itu. Ya, perempuan hayo, laki-laki oke. Anda cek orang-orang LGBT itu, Anda wawancari, mesti makan babi mereka. Kenapa? Sifat daging yang mereka makan turun. Yang jadi masalah ada sebagian kaum muslim wawancarai, saya tahu sih ini haram, tapi semakin kita dilarangkan semakin penasaran. Nah ini orang bodoh banget nih. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah larang, tinggalkan. Berlapang dada aja. Yang nikmat yang lain masih banyak. Duitnya aja lagi kereda. Pian. Yang lain yang nikmat masih banyak. Yang halal masih banyak. Roti dengan semua jenisnya. Daging dengan semua jenis masakannya. Kita paling kaya masakan. Bahkan levelnya dunia. Masih banyak yang nikmat yang lain. Kenapa Anda pilih yang haram? Jadi jangan yani sebuntu itu ya. Kenapa mereka berani? Karena kaum muslimin, betul-betul itu bahasanya tentang penerimaan kaum muslimin yang membuat mereka pede untuk membuka warung-warung dan warung yang memang menyajikan babi. Wallahu a'lam bissawab. Lama-kelamaan, mungkin sudah ada juga tuh mie ayam toppingnya mie babi. Bukan mie ayam lagi, mie babi. Saya gak tertarik sama sekali. Walaupun saya pencinta mie ayam ya. Pokoknya mie ayam, masa ada babinya? Babinya tendang aja ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, lanjut. Jadi harus lapang dada ya, harus lapang dada. Sifat penasaran yang kita miliki, jangan dipraktekkan ke hal-hal yang demikian. Ingin tahu, ingin merasakan. Oh, Anda coba-coba dengan yang haram. Oh, sifat dosa itu ada unsur magnetnya jamaah. Apalagi misalnya yang memasaknya adalah chef yang hebat, begitu enak memang rasanya. Aman dagingnya, tidak ada cacing pitanya, dan dia masak dengan masakan yang sangat lezat. Sudah Anda masuk ke dalamnya. Dosa itu jangan dicoba. Kenapa? Karena ada magnetnya. Anda akan ditariknya lagi dan lagi, bahkan dia juga seperti Android, minta upgrade. Yang dosa dilakukan yang ini, coba yang itu. Itu sudah, coba yang lain. Ya, nanti yang haram-haram semuanya dia akan makan. Babi sudah, nanti nyoba tikus. Tikus sudah, nanti coba yang lain lagi. Salah satu hikmah kenapa kemudian Nabi Muhammad SAW melarang kita makan dari daging binatang yang buas, karena itu salah satu sebabnya. Sifat binatangnya itu bisa nurun kepada si pemakan. Wallahu a'lam bissawab. Kalau terkait dihalangkannya kan Bapak membina gugur. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah, lanjut perhatikan jamaah. Jadi bukan berarti kebaikan itu habis di zaman mereka, ya. Akan selalu ada tapi menyusut. Maka siapapun yang mengatasnamakan dirinya pengikut Al-Quran dan As-Sunnah, buktikan Anda pengikut Al-Quran dan As-Sunnah, bukan omong kosong, bukan hanya bicara. Artinya Anda berlapang dada dengan semua hukum Allah Subhanahu wa taala, walaupun terkadang bertentangan dengan kehendak kita. Siapapun di antara pian yang nonton video yang terakhir kita posting, yang terakhir ya, kayak sudah banyak aja ya, padahal baru dua. Yang ulun terakhir. Itu kalau enggak berlapang dada, selesai, enggak bisa jemaah. Kan di mukaddimahnya tuh ulun sebutkan, teman-teman itu bisa di atas 20 gajinya. Bisa di atas 20 juta gajinya. Subhanallah. Anda mau beli apa sebulan dapat 20 juta? Semuanya bisa. Kalau bukan karena lapang dada menerima hukum Allah Subhanahu wa taala, Anda tidak akan meninggalkan pekerjaan itu. Dan sering-sering baca sifat-sifat neraka biar kita tambah takut. Karena orang terkadang yakni merasa biasa. Subhanallah. Neraka Allah itu sangat ngeri jamaah. Ancaman-ancaman Nabi Muhammad itu, kalau Anda bahas sifat nerakanya, ngeri sekali. Masa Anda anggap ringan larangan Nabi Muhammad SAW? Wallahu alam bisawab. Bahkan terkadang ada orang ya, ah gak apa-apa juga lah masuk neraka, gue juga masuk neraka, tinggal ikut. Serasa ringan sekali. Anda kira bagaimana neraka Allah? Api dunia, kata Nabi Muhammad, an-narul ladzi tuqidunahu juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang kalian nyalakan di dunia ini, yang ulun tahu, untuk melelehkan besi itu sampai 1700 sampai 1000 derajat Celsius, panas, hingga kemudian besi bisa leleh. Walaupun terkadang cukup dengan 3 kata, hati perempuan bisa leleh. Enggak ada hubungannya. Bin itu tukarakan sembako lengkap, udah lelehnya. Jangan pindah ngali-ngali, tukarakan minyak sedus, isi 6. Wah, senangnya. Ini kadang bari duit bilang, heh, ngalih banar, bari. Ding, geser sembako 5 juta. Ah, senang dia. Sembako 5 juta lah. Minyak aja isinya lemari. Nah, minyak nah, kumpulakan nah. Jamaah, seribuan derajat Celsius itu bisa melelehkan besi. Mungkin bisa lebih daripada itu. Kalau misalnya matahari bagian dari dunia, matahari itu 15 juta kali panas api yang kita nyalakan selama ini. Kata Nabi Muhammad, api yang kalian nyalakan itu, berarti api dunia ya, kita enggak bahas matahari, itu hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian suatu saat jika kita bisa menggandakan panas api neraka sampai 70 kali lipat seperti itu neraka? Enggak. Ini hanya istilah dalam bahasa Arab. Ini sudah istilah dan kebiasaan dalam bahasa Arab. Allah menggunakannya, Nabi Muhammad juga menggunakannya. Mereka ketika ingin melipat gandakan suatu itu dengan angka 70. Hakikatnya enggak gitu. Lebih dahsyat. Kita kan belajar bersama sama Ustaz Firanda di sini. Di antara sifat neraka Allah Subhanahu wa taala, la tubqi wa la tadhar, tidak menyisakan apapun. Tatalu alal afidah, sifat yang lain, membakarnya tuh langsung sampai ke jantung, bukan dari luar, habis. Anda kira gampang tanpa ancaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Harusnya orang berpikir, diancam neraka ya. Mikir dong. Jangan sampai kemudian Anda merasa aman. Kenapa? Karena belum berlapang dada, karena memang puluhan juta gajinya. Luar biasa, dan banyak teman-teman yang sudah resign ya dari semua lembaga ribawi, itu luar biasa. Memang di video tidak disebutkan, tapi saya tanya. Enggak eksak angkanya, di atas sekian yuk. Iya katanya. Bayangkan nanti. Mungkin kalau misalnya, kenapa ulun tidak diuji dengan seperti itu? Mungkin kalau diuji enggak bisa keluar. Ulun bicara langsung sama Ustaz Ahmad. Walaupun sebagian pian ada yang minta Ustaz Ahmad jadi narasumber ya. Nantilah. Kalau beliau khilaf mungkin beliau mau. Ditanya-tanya tentang sufinya beliau dulu ya. Subhanallah. Kata Ustaz Ahmad, mungkin saat kalau kita ada di posisi mereka, kita gak bisa keluar. 20 jamaah. Tagihan sepeda motor sekian. Tagihan rumah sekian. Mobil sekian. Masih ada sisa. Kenapa? 20. Anak bisa disekolahkan ke sekolahan IT-IT-IT. IT-nya kuadrat. Terpadu. Bukan pesantrennya, terpadu pokoknya. Subhanallah. Anda pokoknya sampai disayang banget sama gurunya. Terpadu sekali. Disuapin makan. Subhanallah. Kenapa? Duit. Susah aja, Ma. Wallah nabi susah. Makanya jamaah sekalian, rahimakumullah. Juga tadi malam saya dapat cerita, lebih tepatnya tadi malam. Ikhwah kita ketika resign dari tempat-tempat yang tentunya ada keharaman dalam usahanya, ketika dia kerja di situ, itu susah sekali untuk menyekolahkan anaknya. Begitu keluar kerjaan serabutan, malah bisa menyekolahkan anak. Rahasia rezeki itu anda gak bisa tebak, jamaah. Subhanallah. Allah sudah tentukan semua rezeki kita 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Anda gak bakal mati. Tuh Wahyu Taswin gak mati dia ketika resign. Mas Ujang tuh di pojok tuh. Gak mati dia ketika resign. Nanti anak saya makan apa, istri saya makan apa. Nasi Padang, ya gak? Kenapa repot? Subhanallah. Wallahu alam bisa. Wallahu alam bisa. Jadi cek teman-teman yang resign. Walaupun tentunya kata Mas Wahyu, ya terseok-seok. Semuanya begitu. Biasa dapat puluhan, kemudian nyari ratusan ribu aja susah. Ingat sekali saya dia jualan sosis. Ya kan? Jualan sosis dia di depan rumahnya. Pizza-pizza kecil itu. Antum gak ada yang pernah beli ya? Sama. Enggak, saya beli waktu itu. Pernah saya beli. Tapi dia jualan, dia berusaha. Teman-teman juga yang lain. Tuh Mas Ujang, iklan kan gak ada toko pian. Jangan ya. Al-Mutakin depan tuh, Mas Ujang. Baju sebuting lah. Mas Ujang. Resign, masih hidup orangnya, istrinya. Istri itu masih hidup kan? Anak masih, ya masih hidup. Subhanallah. Karena Allah yang tanggung rezeki anda. Allah sudah janji sejak anda menikah. Ini untuk yang jomblo ya. Allah sudah tanggung. Kata Nabi Muhammad SAW, "Thalathun haqqun 'alallahi 'aunuhum." Ada tiga orang berhak dapat pertolongan Allah. Allah pasti bantu maksudnya. Siapa? An-nakihul ladzi yuridul 'afaf. Orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Supaya tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Maka para akhwat, jangan persulit ikhwan dalam perkara mahar. Permudah saja mereka. Mahar 46 ribu, 93 ribu. Yang ringan-ringan aja. Jujuran 10 juta. Sama berat juga ya. Yang ringan-ringan aja. Nanti anda akan diberkahi. Allah akan berikan anda kecukupan. Ini janji Allah. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Jika mereka fakir. Bukan miskin ya. Jika mereka fakir. Anda gak punya apa-apa nih. Kerja serabutan. Enggak jelas. Kadang kerja, kadang tidak. Pokoknya semuanya dikerjakan. Itu makna serabutan. Jadi jual serabut. Pokoknya juga bisnis kecil-kecilan. Apa itu bisnis kecil-kecilan? Jual telur semut. Kecil-kecil. Kalau mereka fakir. Aduh, anda lambat ketawanya. Kalau mereka fakir. Allah akan berikan mereka kecukupan. Bukan kaya. Gina di situ bukan kaya. Bini Rizki yaitu Mbak Gina. Ustazah Gina. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah akan berikan kecukupan. Belum banyak tanya banyak ikhwah. Setiap sejak dia menikah, rizkinya nambah. Ada anak rizki yang lain, ada anak lagi rizki yang lain. Belum tanya banyak ikhwah dan betul-betul semuanya Allah kasih. Allah tanggung selama anda mencari, selama anda bekerja. Bahkan Wahyu sekarang banyak tolak-tolak job dia. Bayangkan awalnya terseok-seok, sekarang udah full waktunya untuk kegiatan dia yang ada dan mendatangkan ma'isha, mendatangkan penghidupan, fulus. Subhanallah. Wallahualam bisawab. Maka siapapun di antara anda yang masih di kubangan itu, mantapkan diri, mantapkan juga istri. Itu yang paling penting ya. Kadang-kadang kita tuh sudah mantap mentoknya di istri. Maka siapa? Wah, langsung ketika istri sudah melas gitu ya. Kemudian wah, wajahnya ditekuk-tekuk gitu ya, apalagi air mata menetes. Subhanallah, netes sini, netes sini, netes sini. Istri siapa itu netes sini? Ya polunnya, perawatan ulun kayak apa? Tenang ding, insya Allah tetap bisa. Ya, Allah akan berikan rizki. Wallahu alam bisawab. Jadi jangan takut, jangan takut. Kenapa? Karena kita juga sudah punya solusi. Banyak pekerja, banyak teman-teman contoh, dan mereka tetap hidup dengan rizki yang halal. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bisawab. Lalu lanjutkan sedikit, baru kemudian kita adzan. Meskipun kaum muslimin yang berjalan di atas manhaj yang lurus sangat sedikit, namun tidak diragukan lagi bahwa kebaikan itu akan tetap ada. Berkurang dia, tapi akan tetap ada. Ini sudah sunnatullah. Bahwasanya akan berkurang, tapi tetap ada kok. Makanya kalau Anda menyematkan diri Anda, atau Anda menisbatkan diri Anda kepada salafus salih, kami pengikut ahlus sunnah wal jamaah, kami berpegang teguh Al-Quran dan sunnah, maka praktekkan dalam kenyataannya, bukan omong kosong. Wallahu a'lam bishawab. Kita adzan dulu, silakan. Ada pertanyaan? Sembari adzan. Habis soalnya sudah. Mana tanya jawab lagi? Jam 8 ampihan kita. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. Masyaallah ya, pertanyaan semuanya sesuai tema ya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Kita cukupkan ya pengajian ya. Pian lihat ya, sudah cukup lelah ini. Hari 5 aja mah. Enggak normal. Subuh ngajar di Intan Ilmu TVRI, tadi sore ada kajian juga sama malam. Ini tenaga sisa jadi enggak bisa maksimal ya. Nah, pikiran saya adalah yang penyet-penyet tadi itu ya. Cuman bukan yang babi ya, bukan yang babi. Kalau geprek saya enggak tahan. Ah, Rendi itu masyaallah. Hakunnya tepaluh-paluh tuh ya Allah. Kada tahan nun yang panas-panas itulah. Nang manis lun ketuju. Apa maksudnya itu? Bagaimana cara menghafal Al-Qur'an? Nah, pertanyaan ke Ustaz Farhan ini. Bagaimana cara menghafal Al-Qur'an? Setiap kali anak ingin menghafal pasti muncul rasa malas. dan bagaimana melawan rasa malas itu padahal ana ada keinginan hafal Al-Quran. Siap. Mungkin nanti lebih detail Ustaz Farhan ya. Sang penghafal ya. Yang ulun tahu dari banyak para penghafal Al-Quran yang ulun tanya, di antara metode yang mereka praktekkan adalah ayat yang dibaca itu tidak langsung dihafal, hanya dibaca tapi berulang-ulang minimal 20 kali. Misalnya nih, Anda ingin menghafal halaman tertentu dari Al-Qur'anul Karim. Maka Anda harus tentukan, saya ingin menghafal sepertiganya kah, separuhnya kah, atau semua kah. Kalau Anda tahapan awal, ya mungkin sepertiganya dulu. Dan jangan Anda baca kemudian Anda menghafal, enggak. Kata mereka, saya bukan satu dua orang saya tanya, mungkin juga hal yang sama di praktek Ustaz Farhan, itu baca, dibaca tapi berulang-ulang. Selesai, baca lagi minimal 20 kali. Ke-21-nya itu terkadang sudah nempel. Jadi sepertiga aja, gak usah banyak-banyak. Nanti besok yakni nambah sepertiga yang lain, besok nambah sepertiga yang lain. Hari keempat selembar itu Anda harus ulang. Pelan-pelan, gak usah buru-buru. Anda dikejar apa memangnya? Santai aja. Dua, dan ini harus memiliki kemampuan imla. Apa itu? Tulisan. Tulis yang Anda hafal. Tulis yang Anda hafal. Karena ketika Anda menulisnya, itu Anda mengulang hafalan ulang dan bahkan lebih kuat. Harus ada kemampuan nulis bahasa Arab tentunya. Subhanallah. Itu diantara tipsnya. Akhirnya kemudian seorang akan hafal, bahkan bisa jadi halamannya dia tahu. Makanya jamaah, kalau ada orang-orang berusaha merubah isi Al-Quran, mesti ketahuan kan? Kenapa? Penghafal Al-Quran masih banyak. Bentuk penjagaan Allah pada para penghafal Al-Quran masih banyak. Kenapa? Titik-titik yang berubah sedikit aja posisi, itu mereka tahu. Ini salah nih. Apalagi sampai ada perubahan harokat. Wah, ketahuan banget. Jadi itu minimalin. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang sama pernah ditanyakan kulun juga tentang bagaimana cara menghafal hadis. Kemarin ditanya oleh teman-teman atau para ikhwah atau para santri intan ilmu. Yang kita praktekkan dulu berdasarkan dari seorang ustaz, tentukan hadis yang Anda ingin hafalkan. Mungkin hadis Arba'in Nawawi sebagai pemula, 42 hadis pilihan Imam Nawawi itu sebagai permulaan. Pilih satu, tulis dengan tangan Anda. Jangan yang ada ini kemudian Anda yakni copy kemudian Anda tempel, enggak, tulis. Karena ketika Anda menulisnya itu di saat yang sama Anda berusaha menghafalnya. Tempel di tempat di mana Anda melihatnya setiap hari berkali-kali. Mungkin di cermin karena Anda suka ngaca. Mungkin kemudian yakni di lemari, Anda pasti buka lemari, terbuka, terbaca. Kalau dulu kita santri dulu rata-rata di lemari. Buka locker, sini hadisnya. Baca dulu baru kemudian iya. Dan harus ada target, sepekan saya bisa hafal berapa hadis. Kalau misalnya sepekan dua, berarti dalam tiga hari Anda sudah harus ganti kertas ini. Nanti begitu sampai satu bulan Anda rekap, atau sepekan Anda rekap. Begitu cara menghafal. Karena dengan mengulang-ulanglah kemudian hafalan akan kuat. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Jadi mungkin demikiannya. Berkaitan dengan rasa malas, nah ini. Jangan sekali hukumullah. Syaitan itu sudah tidak bisa menghalangi kita untuk beribadah. Tapi yang dia bisa meminimalisir ibadah kita. Dia gak bisa halangi kita baca Quran. Tapi dibikinnya, diantaranya dibikinnya malas. Makanya setiap kali sebelum baca Al-Quran, kan semua kita ta'awudz. Berlindung kepada Allah sebelum digoda. Al-isti'adah itu berlindung kepada Allah sebelum terjadinya godaan atau kemudian petaka atau musibah. Berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah baca. Wallahu a'lam bissawab. Dan yang ketiga, mungkin jadikanlah teman Anda motivasi. Mungkin insyaallah teman-teman Anda semasjid baik, insyaallah saya tidak mensucikan siapapun. Teman-teman Anda baik, tapi mesti ada 1 2 orang, 3 4 orang yang berbeda. Kesolehannya berbeda. Ketaatannya berbeda. Di saat yang sama mungkin dia hafalannya juga jauh lebih banyak. Jadikan itu motivasi. Saya harus bisa kayak dia. Dia bisa, kenapa saya tidak? Bahkan mungkin pekerjaan dia lebih berat daripada pekerjaan saya. Bahkan mungkin dia pimpinan saya. Masa saya gak bisa? Harus bisa. Jadi ada motivasi setiap hari tersendiri. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, saya seorang akhwat. Jika ada teman saya laki-laki ingin meminjam kitab tauhid, modus nih. Itu kedengarannya. Itu padahal tadi kata hati loh. Kedengarannya. Saya pengen belajar ventriloquist ya. Enggak keluar suaranya ya. Nantilah saya belajar ya. Nang bepandir muntungnya kada begarak tuh nah. Ingin meminjam kitab tauhid punya saya. Itu saya pinjamkan atau tidak? Apa itu bentuk talbis? Nih mbak, nih kalau nih teman anda nih minjam kitab tauhid suruh temuin saya kasih gratis, nggak usah minjam. Kalau kitab tauhid masih ada stoknya, Mulia Manhaj Salaf belum ada stok. Tapi kalau kitab tauhid, tata cara sholat, golongan yang selamat, usul salasa masih banyak di rumah. Tapi habis ini antum jangan ke rumah semua, enggak. Ini suruh nih mbak, nih teman anda nih mbak, suruh minta ke saya saja ya. Biarkan kitab anda pada hadapan anda. Nanti ditakut berkomunikasi, ketika itu penting no problem. Seperlunya, sebutuhnya. Tapi kan berbahaya jamaah. Minjam kawakah, kawai, kemudian janjian ketemu. Pindah panas lah, kita situ benaung ke kafe. Benaung ke kafe. Muha nyawa. Ya Allah. Jangan ya. Mungkin bisa jadi awalnya gak ada niat. Tapi syaitan, kasihan tunanya sudah bercadar, panas pulang. Masa minjam buku aja? Traktir pang makan es buah? No. Dasar setan. Itu rayuan setan itu. Gak usah ya. Kalau kitab tauhid, insya Allah kita akan berikan. Siapa yang belum punya kitab tauhid? Saya masih banyak. Angkat tangan aja. Cukup kayaknya. Saya masih punya banyak. Yang angkat tangan ini, tolong nanti didata ke Mas Rahman. Insya Allah pekan depan saya bawakan. Karena kalau kitab tauhid, saya masih banyak stok. Kemudian golongan yang selamat masih banyak. Kemudian syiah sedikit. Jilbab kok gitu habis. Kenapa apa yang menghalangi berjilbab masih ada sedikit. Banyak. Duit antum juga itu. Masih numpuk di rumah. Harus saya bagikan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bimbingan Islam juga masih banyak. Insyaallah lah. Yang tadi angkat tangan, tolong daftarkan namanya ke Mas Rahman. Insyaallah minggu depan ulun bawakan. Kitab tauhid ini gratis ya. Kita memang cetak banyak itu. Afan Ustaz, di luar tema. Apa boleh seorang akhwat bersahabat dekat dengan laki-laki yang tidak bernafsu kepada perempuan? Oh, mana? Dari mana anda tahu dia tidak bernafsu, ha? Subhanallah. Walaupun misalnya ada orang yang tadinya mungkin bagian dari orang-orang yang suka melambai, kalau misalnya anda mancing, laki-lakinya keluar, atau dia cuma pura-pura supaya bisa ngumpul sama kalian, ya, kayak ini juga bawa tas ya lo. Buka baju di hadapan anda misalnya, nggak apa-apa lah, kenapa? Ah, dia nggak nafsu, anda buka, kata siapa? Mohon nasihat untuk para LGBT juga Ustadz agar mereka mau bertobat. Oh siap. Oh mungkin itu maksudnya. Sorry. Jamaah sekalian rahimakumullah. Untuk bersahabat tidak ya. Tapi kalau anda ingin berdakwah silakan. Tidak perlu bersahabat. Enggak perlu masuk grupnya. Intens anda di grup LGBT enggak. Tapi karena dia teman anda, anda tahu dia dulu gimana, dia orang yang normal dulunya, maka nasihati. Di antara bentuk nasihat kita kepada mereka adalah ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala untuk yang menyimpang seksualnya. Ceritakan cerita kaum Nabi Lut, ya. Bahkan mungkin kalau anda tahu sejarah, ceritakan tentang Pompei misalnya, ya. Allah murka. Wallahu a'lam bishawab. Satu kota yang ada di Italia. Walaupun tentunya yakni filmnya tidak tentang itu ya. Tapi itu yakni satu kota bagian Italia yang di antara yang Allah hancurkan dengan azabnya ya. Gunung meletus ya kalau enggak salah ya, hancur semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sampaikan Tugas Anda hanya menyampaikan, bukan merubah hati. Ulun kan waktu, kalau pian nonton, ulun kan nanya ke Ah Wahyu, ah, waktu itu antum ketika membaca ancaman-ancaman, terancam gak? Iya. Orang kalau dari awalnya sudah tidak terancam dengan ancaman Allah dan Rasulnya, mati berarti hatinya. Tapi kalau masih merasa terancam, ah, itu ada pintu tuh, ada ruang tuh. Nasihati saja. Untuk bersahabat dekat, tidak. Karena itu, yakni bisa menular ya. Makanya berobatnya harus ke yang benar, bukan dengan orang yang juga memiliki penyimpangan yang sama. Itu salah satu di antara kenapa lu sebutkan tadi, yang namanya kemaksiatan itu seperti Android, dia juga kadang minta upgrade ketika dapat wifi gratis. Zina sudah nih sama perempuan nih, udah bosen nih, ah sama yang sejenis lah. Sudah nih sama yang sejenis, ah sama binatang lah. Gitu, naik terus. Seperti itulah dosa. Jadi jangan coba-coba dari awalnya. Wallahu a'lam bishawab. Juga biasanya juga ini yani dari banyak cerita. Subhanallah, siap ada sebagian orang itu selalu streaming, saya tahu. Karena sebagian mereka terkadang chat ulun juga. Mereka ingin bertobat, mereka ingin jadi orang baik. Tapi memberanikan diri untuk ke masjid mereka masih takut karena masih ada benih-benih mereka dia suka sejenis. Tapi saya bilang, kamu tetap ngaji, tetap streaming, tetap belajar. Wallahualam bishawab. Karena ini penyakit. Bisa jadi, sebabnya banyak tentunya. Kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Putus cinta mungkin diantaranya, ditolak cinta mungkin diantaranya. Ya, karena sudah berkali-kali ditolak, ah sudahlah kada pajual binian, lakian selajur, ah gitu. Bahaya. Makanya para akhwat, ada ikhwan yang datang, terima ya, kasihan mereka ya. Nanti jadi LGBT ya. Ustadz, bagaimana hukumnya menggunakan barang KW? Siap. KW itu palsu, muzawar, tipuan. Apa KW? Ya, KW istilah kita faham, barang gak asli dengan merek yang asli biasanya. Walaupun kalau Anda perhatikan terkadang sebagian produk itu ada perbedaannya. Contoh misalnya KW-nya jam tangan Rado. Anda perhatikan, wah roda tatonya. Itu bukan barang KW, itu memang produk terpisah, cuman mirip. Tapi ada yang betul-betul Rado, tapi Anda pakai kaca pembesar, wow, di ujung O-nya ada koma, berarti bacanya Rado. Nah. Ini berarti jam Arab. Itu dari saya saja. Jam dari Jepang, Seiko. Anda beli di Jawa Tengah ada jam Seiki. Enggak, itu juga banyolan saya. Enggak ada. Menggunakan barang bermerek yang sebenarnya harganya jutaan tapi dia beli cuman ratusan ribu. Ini berlaku juga untuk hukum black market ya. Terkadang-kadang barangnya betul-betul asli tapi dia kemudian masuknya tidak sesuai peraturan negara. Maka sama juga. Lalu solusinya gimana Ustadz kalau sudah terlanjur beli? Jazakallahu khair. Jamaah sekalian rahimakumullah, membeli barang KW atau kemudian barang asli tapi black market, Anda zalim. Anda zalim kepada produsen yang menjual barang yang asli. Dua, Anda zalim untuk yang black market kepada orang yang memang ketika dia masukkan barang itu mengikuti peraturan yang ada. Kan biasanya BM lebih murah kan? Lebih murah. Padahal asli terkadang, tapi lebih murah. Tapi dia tidak ikut jalur yang sebenarnya. Anda zolim sama orang. Itu mungkin hukum yang terdekat. Anda menzolimi, yang pertama kalau kami menzolimi produsen. Yang kedua Anda menzolimi banyak pedagang. Yang mereka betul-betul jujur dalam dagangannya. Wallahualam bishawab. Solusi, sebelum punya ya. Solusi. Belilah yang asli tapi murah. Walaupun dengan merek yang lain. Ulun contohkan misalnya. Sebutkan merek, no problem ya. Anda misalnya pengen sekali punya G-Shock. Tapi mungkin Anda gak tahan untuk beli jutaan. Maka beli produk yang lain. Tapi mirip-mirip. Cuman dia bukan G-Shock mereknya. SK-Meika, saya sebutkan produk-produk ya. Gak ada masalah. Yang penting kan mirip-mirip. Ya. Tapi Anda beli dengan merek yang asli. Tapi lebih murah. G-Shock jutaan Anda beli ratusan ribu. Jadi seperti itu saja. Sepatu misalnya. Merek-merek tertentu 900, 1 juta, 2 juta. Anda beli yang 2-300 merek yang lain, tapi oke juga kok. Itu jalan keluarnya. Beli saja yang asli, beli saja yang asli, tapi bukan merek itu. Mau ngapain? Mau mejeng doang? Percuma. Karena orang akan tahu hakikat kita juga. Kenapa? Alah paling kawin. Karena ketahuan kehidupan kita, ngapain? Jamaah, kalau kita memang tampilan kita ini ala kadarnya, enggak cocok pakai Rolex. Orang tahu. Walaupun tentunya di kalangan orang kaya, jam tangan itu menunjukkan kekayaan yang mereka miliki. Orang pakai Richard Mille berarti, oh jamnya tajam miliaran. Gimana kekayaannya? Memang ini, apa tertawa di dalam, ente Rolex ente asli kan? Angkat asli kan? Mungkin itu O-nya ada komanya, Rolex. Atau ujungnya tuh K sama S lah, Rolex. Ya, jadi turunkan ini apa ya? Ingin tampil wah, enggak perlulah, enggak perlu lah. Oh, ini berlian 30 karat enggak perlu lah. Kok saya tahu ya? Bingung juga saya. Apa gerang kak maksudnya tujar? Karena tahu juga dengan kenapa kita nonton ini ganti ya. Infotainment dasar ya. Ngabisin banyak waktu. Jadi seperti itu. Solusi kalau Anda sudah beli, mungkin kasihkan ke fakir miskin aja. Kalau sudah beli yang kau. Jangan Anda pakai, kasihkan fakir miskin aja. Orang yang mungkin lebih membutuhkan. Dan terkadang mereka yakni ya enggak nanya juga. Ya, mungkin ya kasihkan ke orang lain. Jangan dihancurin. Jangan dihancurin. Sayang. Lain ceritanya kalau musik hancurin, tapi kalau mungkin sepatu kasihkan yang membutuhkan. Banyak orang yang membutuhkan. Wallahualam bissawab. Turunkan yakni lifestyle Anda, sesuaikan dengan yang Anda cocok. Anda mampu beli yang ratusan ribu. Ulun punya Casio itu 400 ribu dari 2014, masya Allah. Alhamdulillah. Cuman 400 ribu. Cuman ganti-ganti baterai aja. Tapi alhamdulillah bagus. Casio kasih orang. Enggak, saya beli waktu itu sama Ustaz Hasbi 2014. Itu memang murah. Tapi belinya di Kuwait. Wow, ke Kuwaitnya mahal. Mahal ke Kuwaitnya. Cukup. Karena apa? Intinya ya ingin ya pengwaktuan saja. Subhanallah. Waktu itu harganya 10 dinar. Ya 400 ribu lah. 10 dinar. Cukup jamaah. Tidak usah kemudian wah. Walaupun tentunya sekarang ya investasi di jam tangan. Ini lagi in. Bahkan sebagian jam itu Anda kalau mau beli sekarang itu antri. Bisa setahun antrinya. Untuk produk yang tadi saya sebutkan Rolex itu bisa antri belinya. Saya pengen seri ini, itu antri, bisa setahun baru dapat. Tapi ketika Anda dapat dengan harga tahun lalu, di tahun itu bisa dua kali lipat kalau Anda jual. Karena mereka limited semua. Wallah nabi sallam. Tapi pengen enak investasi emas saja ya. Atau juga tanah ya. Tanahnya dalam bakul ya. Ulun investasi tata ya, sekalinya tanah di dalam pot bunga. Tanah-tanah yang banyak. Lebih baik, Allah alam bisa. Jadi itu jalan keluar. Kalau Anda belum beli, belilah yang levelnya di bawah saja. Dan bentuknya mungkin mirip dengan yang Anda inginkan. Aman, Anda tidak zalim sama orang. Makanya Anda juga ringan. Kalau masih punya, kasihkan orang saja. Ustadz, kenapa menyikapi kawan yang kita bawai untuk hijrah, tapi menolak dan malah menyambati jangan sok suci. Nyawa gin buntat juga bahari. Lama saya nih enggak dengar kata buntat nih. Makanya kalau manggil ustaz tuh jangan jangan disingkat. Tat, itu jangan-jangan kepanjangan dari buntat. Tat, jangan. Yang lengkap, ustaz. Kan enak. Apa susahnya Anda tambahin us? Sebagian ikhwah, tat. Ya Allah, depannya itu bun. Buntat katanya. Nyawagin buntat jua bahari, masyaallah ya. Saya iramakan memang pertanyaannya. Dan apakah ulun berdosa misalnya ulun kada membawainya lagi? Siap. Jamaah, tugas Anda hanya menyampaikan. Tugas Anda hanya mengajak. Hati dia merubahnya Allah. Ajak dia, tapi dalam kesendirian Anda doa. Mungkin dia sahabat karib Anda dulu. Anda hijrah duluan. Anda tersapa hidayah duluan. Ajak dia dalam kesendirian Anda, di sujud Anda, di tahiyat Anda, di sholat malam Anda, doakan. Ya Allah, mudahan sahabatku Engkau berikan juga petunjuk. Gitu. Tapi bukan merubah. Kita gak bisa merubah orang. ajak saja dia, kemudian doakan kebaikan untuk dia dan untuk diri kita keistiqomahan. Mudah-mudahan kita istiqomah dan dia kemudian yakni juga ikut ngaji dan bertobat ya. Wallahu a'lam bishawab. Terkadang jamaah, kenapa sebagian teman itu kemudian merasa tidak pede untuk hijrah? Ada satu dosa masa lalu nempel di badan, contoh tato. Itu terkadang membuat seorang ada gendongnya. Saya kotor, saya subhanallah. Hilangkan pemikiran itu. Itu adalah bisikan syaitan. Anda dengarkan, Anda akhirnya ke masjid-masjid. Anda dengarkan, Anda akhirnya tidak melangkahkan kaki ke masjid. Sudah biarkan. Walaupun mungkin terkadang di tempat yang tidak bisa tertutupi, terlihat. Mungkin tatonya di bagian sini. Tidak bisa ditutupi. Atau juga di tangan ketika Anda wudu mesti tersingkap. Tidak ada masalah. Wudu Anda sah. Solat Anda sah. Kalau suatu saat ada teknologi canggih, dihilangkan bisa murah dan kemudian tidak menyakitkan, Anda hapus. Tapi kalau belum ada, maka Allah sudah mengampuni, Anda bertobat sudah. Teman-teman yang lain, jangan, yakni, jangan mengejek kasarnya. Bapaknya ke masjid tuh, awak menghibak lontato, mana sholatnya diterima. Orang lagi pengen taubat, dia kalahkan begitu banyak ego, untuk ke masjid, Anda malah begitukan, hancur dia. Lanjut dia dengan kemaksiatannya, bahkan mungkin lebih parah. Kenapa? Anda sebagai temannya dulu tidak mensupportnya. Kiapan ini, ada apa-apa kayak? Unda supan ya, apa kelangan panjang? Kelihatan sih ada apa-apa sedikit tuh, kata pengajar orang. Toh setiap orang mungkin wudu di rumah gitu ya, wudu di rumah, ke masjid sudah dalam keadaan wudu. Yang jadi masalah kadang mungkin ada di bagian wajah, ya tidak mengapa. Bismillah, bertobatlah. Allah Maha Pengampun. Nanti suatu saat yani ada teknologi canggih, murah dan juga bahkan mungkin tidak menyakitkan, hapus pelan-pelan. Wallahu a'lam bishawab. Itu dosa masa lalu ya. Dan tentunya belum tahu sebagian ikhwan, sebagian akhwan mereka memilikinya. Tapi sudah itu masa lalu. Kita mungkin melakukannya dulu karena bodoh, enggak tahu. Maka yani sekarang momen bertobat. Teman-teman yang lain yang tahu, support dia. Jangan kemudian Anda yani jatuhkan dia ya. Support dia. Ada tuh yang nganuja, menghapus gratis. Nah, Anda malah kasih info. Sakit lah, sakit bang, tapi gratis nih. Ya, Anda harus tahan. Mungkin gak terlalu banyak ya, tapi kalau tato Anda seperti Yakuza, wah, lumayan tuh. Karena seluruh tubuh ya, nah, itu kita nunggu alat yang Anda bisa dicelup. Sep, ampe. Wallah, Anda bisa. Ya celup ya, teknologi printing zaman sekarang celup cut berganti tato yang lain. Tadinya gambar naga jadi gerobak mie ayam ya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada hukumnya, apakah ada hubungannya dalil 73 golongan umat Islam dengan semakin sedikitnya orang yang berada di atas sunnah? Apakah ada hubungannya? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas ya, ini diantara yang menunjukkan Nabi Muhammad itu Nabi, beliau mengkhabarkan berita-berita yang akan terjadi nanti. Tugas kita sebagai seorang Muslim ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mempercayainya, membenarkannya, bahwa saya akan terpecah dengan demikian. Tapi ingat, di hadis itu kan hanya ancaman, cuman ancamannya neraka, hati-hati juga. Kita tidak pernah memastikan, yang 73 itu pasti neraka, enggak, itu ancaman. Maka jika kita merasa bagian dari yang 72, keluarlah dari situ. Kembalilah kepada yang satu yang selamat. Al-jamaah, ahlus sunnah wal-jamaah. Yani orang-orang yang beragama sesuai dengan metode Nabi Muhammad SAW. Keluar. Ingat, tidak ada yang memastikan. Para ustaz itu hanya menyampaikan sabda Nabi Muhammad dan itu ancaman. Cuman jangan diabaikan. Ngeri ancaman neraka. Tapi tidak ada yang memastikan Anda. Bahkan siapapun di antara kita, kita tidak tahu nanti mati di atas apa. Kan kita enggak tahu. Tapi seorang insya Allah akan meninggal di atas kebiasaan yang dilakukan. Anda biasa menjalankan ketaatan, Anda meninggal di atas ketaatan. Ini yang kita harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Belum lagi kemudian karena ketaatan Anda, rezeki datang. Rezeki datang. Udah enggak usah coba-coba maksiat deh. Taat aja. Rizki lancar. Itu sudah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Salat 5 waktu, on time, baca Quran, tanggung jawab sama istri, sayang sama anak. Hal-hal yang simple sebenarnya. Hari-hari Anda bisa lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Rizki akan datang ya. Walaupun dia sekarang sedang tidak hadir ya. Rizki Hairani. Dia sedang bikin carbonara di sana. Saat merapatkan saf salat, apakah bahu juga harus menyentuh bahu yang di sebelah kita? Dan bagaimana cara merapatkan kaki, Ustaz? Iya. Apa harus kelingking saja? Siap. Jamaah, di antara sabda Nabi Muhammad SAW, al-ka'ab bil-ka'ab, wal-mangkib bil-mangkib. Mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu. Enggak harus nempel, tapi sangat dekat. Ada khilaf di kalangan para ulama, lalu ikut pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, tapi sangat dekat. Enggak mesti nempel. Walaupun sebagian para ustaz, mereka ikut pendapat, nempel. Dan ukuran nempelnya itu, kalau Anda ingin meluruskan saf, mata kaki. Karena mata kaki itu lurus sama tubuh. Kalau Anda ukurannya kelingking, sebagian teman sepatunya 45. Pian, sepatu ukuran 45. Kalau dia ukurkan kelingking, temundurnya. Ya teman-teman mungkin yang pemain basket itu kakinya gede-gede ya. Kalau kelingking ukurannya, dia mundur dari saf. Kenapa? Kakinya panjang. Wallahualam bisawab. Jadi mata kaki itu patokannya. Juga para imam, Ustaz Farhan juga. Ketika kita sunnah untuk mengatur saf, sawu sufakum. Mungkin ada sebagian kaki yang maju, tapi lihat orangnya, dasar ganal. Enggak usah. Mundur. Nah, dia gede orangnya. Kalau dia mundur, dia safnya ke belakang. Kakinya gede. Wallahualam bisawab. Jadi mata kaki patokannya. Apakah harus rapat? Khilaf. Ada yang menyebutkan harus nempel, ada yang Syekh Utsaimin sangat dekat. Wallahualam bisawab. Terkadang kita paraki, orang berjauh. Kita paraki, orang berjauh. Sampai kita split ya. Split langsung sekalian aja. Wataw! Karena sudah split ya. Banana split ya. Makanan itu. Apakah diterima sholat seorang yang memiliki ilmu kebal dan jimat? Oh, iya jamaah. Bahaya ini. Ini kesyirikan. Maka Anda harus tanggalkan jimat Anda. Anda harus tanggalkan ilmu kebal Anda jika salat Anda ingin diterima Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan sekedar dosa besar, dia kesyirikan. Dia penghancur amal, penggugur amal. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nabi Anda, untuk yang nanya atau mungkin dia bertanya untuk temannya di luar sana yang belajar ilmu kebal, Nabi Anda luka. Nabi Anda yang sangat hebat itu luka, subhanallah. Di perang Uhud, codet wajahnya. Di perang Uhud, patah giginya. Di Taif, bocor kepalanya. Nabi Muhammad SAW. Manusia paling mulia sejagat raya ini. Beliau luka. Beliau kalau pengen, tinggal minta sama Allah mungkin selesai. Atau mungkin minta sama Jibril, minta bantu. Begitu doang, gak nyuruh. Maksudnya, habisi buahnya tuh nah. Kan bisa ya. Iya, berkode aja Nabi Muhammad dan malaikat Jibril kan bisa. Kaum kafirin sudah banyak gitu ya. Santai ya, mungkin kita tasbih. Sini aja kan. Bril. Enggak tuh. Waktu perang parit, Nabi Muhammad ikut bikin parit. Subhanallah, Anda bisa bayangkan tanah di Mekah Madinah itu bukan pasir biasa. Dia membatu. Dan waktu itu, yakni betul-betul dalam keadaan kaum muslimin kekurangan makanan. Nabi Muhammad disebutkan oleh para sahabat ketika perang parit itu, perang Khandaq itu, Nabi Muhammad meletakkan batu di perutnya. Kenapa? Karena saking cekungnya perut beliau. Karena kosong. Subhanallah, ini cembung. Ini kalau TV, ini TV jadul. Zaman sekarang TV flat, bahkan TV bengkok ya. Cekungnya begini. Apa hubungannya? Itu sampai cekung. Nabi Muhammad letakkan batu. Tapi beliau kerja dan beliau ajarkan sahabatnya, gini kalau pengen menang, usaha. Kan bisa. Tinggal bilang Jibril, tolong bikinkan parit sepanjang ini. Lebarnya sekian supaya kuda mereka gak bisa lewat. Fih, jadi Jibril gitu loh. Tapi kan enggak. Beliau bekerja. Di perang Uhud, beliau depan. Nah, itu beraninya Nabi Muhammad. Nabi di depan, subhanallah. Tapi beliau luka. Anda dari mana belajar ilmu kebal? Dan untuk apa? Dulu yang ada di benak tuh ya, dulu ya waktu kecil tuh pengen sekali. Memang ilmu-ilmu seperti ini. Pengen kebal, pengen bisa menghilang. Mesumnya pikirannya tuh. Anak menghilang tuh kemana? Tahu ya. Ngapain? Pengen invincible, enggak kelihatan gitu ya. Anda ingin enggak kelihatan. Dulu yang nasihat kekawanan juga bang lah. Kepala pian botak, alis pian, pian hilangkan. Ngaca, oh pian bisa lihat makhluk halus. Pian tuh bang orangnya. Wih, bisa lihat setan. Anda setannya. Tinggalkan ya. Nabi Anda manusia, Nabi Anda luka. Ini dari syaitan, ini dari syaitan. Jangan sampai Allah berikan Anda istidraj, Anda makin lupa hingga Anda meninggal na'udzubillah di atas kekufuran, yaitu dengan kesyirikan seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Bertobatlah. Bagaimana menyikapi teman yang masih suka mendengarkan musik? Wah. Nasihati, doakan dan kemudian berjalanlah Anda. Nasihati, doakan. Qulil haqq wa amshi, katakan kebenaran dan berjalanlah. Hati dia milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Di antara ya, gadget yang mendukung supaya Anda tidak mendengarkan musik, iPhone. Anda harus beli untuk dengerin musik di iPhone. Maka di Android Anda download yang abal-abal juga banyak. Terlalu mendukung untuk maksiat Android ini. Di iPhone Anda harus beli. Bayangkan maksiat beli. Oh, kada tuh bang. Baik, gesan makan mie ayam. Akhirnya Anda jauh dari musik. Ya, maka, wah ini iklan iPhone nih. Oh, Steve Jobs bayar. Saya iklankan produk Anda ini. Anda misalnya, yani tidak beli, Anda gak bisa. Masukin MP3 ngaji aja, masukin ke sini, gak bisa disetel. Anda harus beli online. Subhanallah. Proteksi dia ya. Tapi mendukung kebaikan. Walaupun yani keburukannya juga banyak, tapi mendukung untuk meninggalkan. Akhirnya Anda tidak mendengarkannya lagi. Di antara cara meninggalkan yang haram, fasilitasnya Anda hilangkan. Banyak, bukan banyak. Sebagian ikhwah bercerita ke ulun tentang dia, tentang temannya. Cara meninggalkan suka nonton video porno. Fasilitasnya hilangkan. Kalau Anda masih memilikinya, Anda akan selalu terpanggil untuk, apalagi kita bahas seperti Ustaz Firanda. Anda kalau sudah terniat, sudah tercatat dosa, padahal ketika Anda browsing, wah di blok, udah dosa. Lihat aja enggak, dosa iya. Subhanallah. Fasilitasnya hilangin. Kemudian bikin Anda memiliki kesibukan yang banyak. Hingga Anda enggak ada waktu untuk yang begituan. Sisanya nikah bro, nikah. Ngapain kemudian nonton-nonton live. Anda bisa rasakan langsung. Kenapa? Istri Anda halal Anda mendatanginya. Halal Anda kemudian melampiaskan hasrat seksual Anda kepada istri Anda kok. Iya, itu salah satu di antara cara meninggalkannya dengan menikah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menyikapi orang yang kepo akut? Saya dapatkan juga orang seperti ini. Ikhwan lagi, dua orang. Masya Allah. Ini yang biasa melakukan ini. Akhwat, kenapa laki-laki juga kepo ya? Bagaimana? Iya, memang wajah sangar ya, hatinya Hello Kitty ya. Memang wajahnya sangar gitu. Yo, tulis saya sini, Raisa, wah apaan. Wajah Slipknot, tapi lagu. Bagaimana menyikapi orang yang kepo akut pada hidup kita? Masya Allah, ada orang begini ya. Sampai berani mengendap-endap di rumah saat pemilik rumah tidak ada. Masya Allah. Iya, ini bukan kepo, ini maling ini. Mengendap-endap. Kenapa harus begini ya? Ya mungkin ini orang pengen tahu gitu ya, apa isi rumah kita gitu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat seperti itu. Dulu, kata Aisyah, ada seorang sahabat datang ke rumah Nabi Muhammad SAW, tapi dia melihat rumah Nabi Muhammad dari sela-sela pintu atau jendela yang sedikit, kan kayu ya, ada sela-sela yang terbuka. Dia gini-gini tuh dari luar, nyari Nabi Muhammad ada enggak. Kata Aisyah, saya melihat Nabi Muhammad dengan ujung sisir beliau. Jadi sisir Aisyah juga seperti sisir perempuan zaman sekarang ya. Sisir tapi ujungnya tuh lancip. Sisir putar-putar cek. Nah itu untuk rambut. Tapi kalau suami macam-macam juga cek. Nah itu. Ujungnya lancip. Jamaah, Anda kalau misalnya ketika tidur tiba-tiba Anda jatuh dari ranjang, itu bukan berarti Anda mimpi loh. Bisa jadi Anda ditendang istri Anda. Kemudian dia pura-pura tidur. Karena dia selama ini kayak pembalas laki-laki kurang ajar, tendangnya pura-pura. Nabi Muhammad SAW bersabda berkaitan dengan kepo ini ya, dan riwayat Abu Dawud. Nabi Muhammad menasihati seorang sahabatnya bernama laki-laki ini ya. Kata beliau, ilzam baitak, lazimi sering-sering di rumah. Maksudnya kalau pekerjaan sudah selesai, pulang. Istri menanti, anak menanti, sebagian kita dinanti kucingnya, ya gitu ya. Pulang. Kalau sudah selesai gawian tentu pulang. Kalau memang harus lembur, bilang. Mereka yani ingin kita seperti itu. Walaupun setelah menikah lama kita baru paham, mereka bukan berarti curiga, tapi pengen tahu kita baik atau tidak. Walaupun ya antara curiga tipis-tipis ya. Pengen di mana kak? Lawan siapa? Lagi ngapain? Oh, itu lagu dangdut ya. Itu biasanya nanya. Tapi mereka itu hanya perhatian. Itulah perempuan. Dijawab aja. Anu ding lagi lembur. Wah, lembur. Jadi bilang jangan gak ada info. Mereka khawatir. Mereka khawatir. Oke. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kata Muhammad sering-sering di rumah. Ini laki-laki loh ya. Jika ini dikatakan kepada laki-laki, gimana perempuan? Bukan malah perempuan yang keluyuran. Anu tatai yang menumbulik song-song itu diketawakan lawang, ya emo. Ini kata-kata macam apa ini? Jadi pulang tuh jam 10, jam 11, subhan Anda perempuan. Basicnya Anda adalah di rumah. Ini untuk laki-laki. Sering-sering kamu di rumah. Wamlik alaika lisana. Miliki lisanmu. Maksudnya jaga pandiran. Jaga omongan. Waf al-matu'mar. Lakukan yang diperintahkan. Watruk matunha. Tinggalkan yang dilarang. Kemudian ini poinnya. Urusi urusanmu sendiri. Dan tinggalkan urusan orang lain. Enggak perlu kepo. Kenapa? Anda punya masalah sendiri kan. Itu selesaikan. Ngapain kemudian Anda yani mengganggu bahkan na'udzubillah yani keterangan rumah tangga orang. Sampai level mengendap-endap ya. Pas kada orangnya hilang juga ITP, maling sekalinya. Ustadz, bagaimana pendapat Pian tentang statement ambil yang baik dan buang yang buruk? Apakah orang yang seperti ini bisa dikatakan kenal dengan kebenaran lantaran ia belajar agama sudah lama? Siap. Anda akan tahu baik dan buruk kalau sudah belajar memang. Ya, Anda bisa memilah dan memilih ya, kalau sudah belajar. Nah, belajarnya ini Anda harus milih agar nanti Anda bisa memilah dan memilih. Kalau dari pertama, wow, semuanya dihadiri, Anda akan rancu nanti. Di antara ciri-ciri dakwah, insya Allah benar. Satu, rujukannya ilmiah. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman yang benar. Anda dapatkan pengajian seperti itu ciri. Dua, pengajiannya umum. Untuk semua kaum muslimin silahkan datang. Tidak ada kemudian khusus di rumah tertentu. Sekalipun misalnya, karena di satu kota misalnya ada pengajian terlarang di masjid, hanya bisa di rumah, boleh. Tapi bukan untuk umum. Silahkan kaum muslimin untuk datang. Akhirnya Anda harus siapkan tempat. Mungkin sampai level sewa tenda atau kursi. Kenapa? Anda belum punya masjid, tapi di rumah. Dapat keutamaan kok. Tapi tidak seperti keutamaan yang ngaji di masjid. Karena malaikat Allah juga bertebaran di muka bumi, nyari orang yang sedang melakukan kebaikan. Hingga mereka mengatakan satu sama lain, halumu ila hajatikum. Yuk mari sini, untuk tujuan kalian bertebaran di muka bumi. Nih, lagi orang ada kajian nih. Dicatat nama Anda semua sama malaikat Allah. Tapi yang di majelis taklim di masjid, oh, empat keutamaan, enggak bisa dimiliki untuk tempat yang lain. Itu pengecualian. Jadi pengajiannya umum untuk kaum muslimin. Enggak sembunyi-sembunyi. Dan kemudian timingnya itu, pengwaktuannya itu enggak aneh. Habis subuh, habis zuhur misalnya kultum, habis asar mungkin kultum, habis maghrib biasa pengajian umum, habis isya mungkin sedikit. Bukan waktu yang aneh, pengajian jam 2 dini hari. Apaan? Ini waktu orang istirahat. Berat untuk kaum muslimin. Itu sedikit ciri-ciri. Maka ketika Anda dapatkan ustadznya ilmiah, menyampaikan firman, sabda dengan pemahaman para sahabat, itu ciri-ciri, yakni kajian yang bagus. Kemudian umum untuk kaum muslimin, tidak untuk golongan tertentu. Walaupun sebagian orang mengira ini untuk golongan tertentu. Enggak, welcome, silakan Anda datang. Enggak ada, tidak ada halangan. Berkaitan dengan isu yang mungkin pernah Anda dengar, mengaji di Masjid Imam Syafi'i, nanti kalau pulang, kemudian tempat duduk Anda dibersihkan, itu tidak benar. Setiap selesai pengajian, tempat ini divakum. Setiap subuh, sebelum subuh, jam 4, bahkan mungkin sebelum jam 4, Pak Mustain mesti bersihkan, atau teman-teman yang biasa bersihkan, itu mesti bersihkan lantai. Bukan karena Anda pernah ke sini, kenapa? Karena standar kebersihan aja. Kan nyaman masjid bersih. Masjid bersih, masjid wangi, terkadang baunya bau kopi, rasa masuk kafe. Enak, saya waktu itu suka, tapi diganti ya. Jadi begitu masuk, wah, langsung kepikiran cappuccino cincau. Wallah nam bisa. Tapi Ustaz Ahmad enggak suka waktu kita pakai bau kafe itu, Ustaz Ahmad enggak suka. Habis itu diganti dengan bau jengkol ini. Ini bau apa nih? Bau ini. Pokoknya enak lah ya, enak ya. Enak. Ber-AC, yeah. Standar kebersihan. Bukan karena Anda bukan bagian dari kajengga. Welcome, siapapun yang ingin datang. Terbuka, apalagi kemudian live. Enggak bisa diedit ini. Live YouTube, live Facebook. Live, pengajian live itu mengajarkan si ustadznya untuk kemudian berhati-hati berbicara. Walaupun saya kadang-kadang lepas kontrol ya. Untuk berhati-hati berbicara. Ulun terkadang kalau di Gema Madinah, kadang-kadang mereka matiin. Karena saya kadang nyeletuk. Saya tinggal mereka yang ribut sama ya, teman-teman Nahdiyin. Jadi kadang-kadang tat kada live ya, kada apa-apa. Mereka tahu saya kadang-kadang nyeletuk. Saya pulang ke Banjar, mereka dapat masalah. Jadi kadang-kadang saya dimatikan memang. Tapi ada masalah. Ustaz, mama ulun pernah berwasiat sebelum meninggal bahwa ulun harus melakukan haul. Siang. Sedangkan mama ulun tahu bahwa ulun tidak melakukan tersebut. Dia di sini nulisnya bid'ah, saya enggak enak ngomong. ngomong juga ya. Dan tetap memaksa ulun agar melakukan bid'ah tersebut. Nah, sambat je gindah lah. Nah, ulun kan cuma baca yang ada masalah sama orang ini. jangan dan juga sekarang abah ulun memaksa agar ulun juga melakukan bid'ah tersebut. Apa yang harus ulun lakukan? Jamaah, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Anda butuhkan tentunya mendakwahi, mendoakan. Terkadang mereka hanya belum tahu. Kasih tahu, tugas Anda ngasih tahu. Buktikan Anda berprinsip. Dan wasiat yang seperti ini tidak harus dilakukan karena ia maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau wasiat-wasiat yang baik, laksanakan. Tapi kalau berkaitan dengan harta, maka wasiat kalau berkaitan dengan harta tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang meninggal. Jadi jangan Anda karena anak Anda mungkin nakal-nakal gitu ya, kemudian Anda berwasiat bahkan mungkin di atas notaris gitu ya. Pokoknya kalau saya meninggal, semua harta saya untuk yayasan A, yayasan enggak boleh. Tinggalkan anak Anda, yakni harta Anda, itu hak mereka. Doakan mereka kebaikan, mudah-mudahan jadi baik dan bisa kemudian berbuat kebaikan dengan harta yang ditinggalkan. Anda ingin kemudian ingin wasiat untuk orang lain, itu maksimal sepertiga. Kata-kata Nabi Muhammad, la wasiyata liwarif. Wasiat tidak untuk ahli waris. Wasiat itu untuk orang lain. Kan ada sebagian orang kadang-kadang, ini wasiat abah separuh hartanya gesenku. Oh enggak bisa, Anda ahli waris, Anda punya hitungannya. Wasiat itu untuk orang lain. Ahli waris, Anda punya hitungannya. Anda laki-laki berapa, Anda perempuan berapa, Anda saudara yang meninggal berapa misalnya. kalau memang dapat, karena mungkin dia enggak punya anak laki-laki misalnya, saudara yang meninggal dapat. Ada hitungannya karena Anda ahli waris. Jadi tidak ada wasiat untuk ahli waris. Wasiat itu untuk orang di luar ahli waris. Masjid tertentu, yayasan tertentu, musola tertentu, pokoknya lah gesen musola anu sepertiga hartaku supaya dibuagusi musolanya. Amun aku mati, boleh itu. Enggak boleh lebih dari sepertiga. Di sekolah saya ada kewajiban untuk bermain alat musik. Woi, di mana nih? Saya harus bagaimana? Oh. Sedangkan untuk pindah sudah tidak memungkinkan karena sudah kelas 12. Kelas berapa 12 ini? Hah? SMP kelas 3. Oh, SMA. Bilang SMA kelas 3. Saya bingung ya, juga kepada sebagian perempuan. Itu kan standar kita, itu yang namanya kehamilan kan bulan ya. Standar kehamilan tuh 1 bulan, 2 bulan, 9 bulan, 10 hari melahirkan. Tapi begitu Anda tanya perempuan, "Ding, berapa bulan? Sekian minggu." Kok hitungannya berubah jadi minggu sih? Kita jadinya bingung. 24 minggu itu berapa? Sama juga dengan istilah ini saya belum familiar ya. Kelas 7, oh 1 SMP. Kelas 12 berarti 3 SMA. Ya, saya orang jadul soalnya. Dan ujian praktek saya adalah menyanyi. Masya Allah. Wallahualam bishawab. Semoga Allah ampuni Anda ya. Semoga Allah ampuni Anda. Mau bagaimana lagi? Anda gak bisa resign. Cuman jangan dinikmati ya. Jangan. Basternya pian. Iya. Atau mungkin ada megang drum gitu. Pakai. Wow. Sampai muncrat. Anda bersemangat sekali mukulnya, padahal bukan pukulan yang harus dipegang simbalnya. Kan gitu biasanya ada ya gitu ya. Biasa aja lah, biasa. Mudah-mudahan Allah ampuni Anda. Ya Allah, gimana ya? Saya tidak menyarankan tentunya, tapi mau bagaimana? Karena perhitungannya Anda mungkin gak lulus. Dakwahi ustadznya, dakwahi kepala sekolahnya. Ya. Atau kemudian minta tugas yang lain. Pak, Bapak menghormati prinsip orang lain kan? Iya dong. Prinsip saya ini haram, Pak. Saya enggak mau melakukan ini. Nanti saya dosa, Pak. Jadi kamu katakan saya berdosa. Gurunya langsung marah ya. Pokoknya yang lain lah, Pak. Tugas yang lain, Pak. Yang bisa kemudian menutupi nilai saya. Saya enggak ingin main musik, Pak. Apalagi nyanyi, Pak. Ya nantilah kita rapatkan. Oh, totonya peraturannya dirubah gara-gara Anda. Oh, toh. Dirubah gara-gara Anda. Tadinya rock jadi keroncong. Sama juga ya. Maksudnya usaha untuk berdakwah. Berusahalah dulu. Jangan tanpa usaha. Usaha dulu. Anda keberatan. Anda tidak mau. Anda tidak melakukannya. Sampai siapkan dalil. Siapkan argumen. Siapkan jawaban. Kalau dia pakai jurus-jurus tertentu. Ya, siapkan jawaban. Kalau dia. Antum lihat kan videonya Akh Wahyu. Dia sudah siapkan jawaban ketika ketemu dengan beberapa 4-5 pimpinan itu. Pertanyaan kesini dia saluk semuanya. Karena dia sudah siap untuk dialog. Wallahualam bishawab. Semoga Allah mudahkan antum untuk berdakwah dan lulus dengan tanpa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terakhir, pengajian sampai jam 8, pertanyaan panjang banar loh. Tak malam juga akhirnya. Bagaimana hukumnya ketika baru tahu riba tapi masih ada cicilan riba ustaz? Dilanjutkan atau bagaimana? Jual aset Anda dan lulus lunasi. Atau ambil uang yang Anda sudah yakni setorkan dan kemudian ambil hak Anda saja. Caranya, ambil hak Anda. Keluarlah dari riba. Atau kemudian Anda jual aset, lunasi biar selesai. Dan barang itu, benda itu halal untuk Anda. Bertobatlah kepada Allah SWT. Anda harus jual aset. Kalau perlu mungkin ngutang untuk nutupin yang ini biar selesai. Kenapa? Tidak sedikit teman-teman kita, kalau sudah masuk ke jerat riba, aduh keluarnya susah. Ini baru-baru ini nih, ada jamaah kita tentunya. Dia bertanya tentang sikap yakni keluarganya. Jadi keluarganya itu dipaksa untuk tanda tangan agar kemudian kakaknya bisa minjem duit di bank. Dia gak mau, dia udah ngaji kok. Ustaz, kenapa Ustaz? Apa yang harus kawan ulun ini lakukan atau saudara ini lakukan? Saya bilang, kalau sampai level Anda terancam, sampai level mau dibunuh, kalau enggak tanda tangan. Karena ancamannya nyawa. Tapi kalau tidak sampai level itu, jangan tanda tangan. Dan itu diantara bentuk Anda berdakwah. Aku kedap. Karena diantara mungkin diantara yang membuat bank menggelontorkan dana mungkin tanda tangan saudara. Di antara saudaranya itu udah ngaji, dia tahu dia nggak mau dukung saudaranya untuk yakni padahal mohon maaf nih mbak ya, saya ceritakan ya, saya toh nggak sebutkan nama, padahal sudah pernah terjelapak dengan kasus yang sama. Kok nggak belajar dari pengalaman yang dulu? Anda pernah jatuh karena riba. Subhanallah. Secara lembaga bank mubah. Secara lembaga bank itu mubah. Transaksi di dalamnya yang bermasalah. Kalau transaksinya dihilangkan, no problem. Bahkan untuk beberapa bank itu kita bisa minta, saya gak mau dikasih bunga. Bisa. Bahkan mungkin istilah mereka bagi hasil pun, saya gak mau, saya pengen cuman naruh duit dan saya bayar jasa Anda. Simple. Gak bisa kita taruh mungkin jutaan rupiah dan mungkin itu duit kaum muslimin di bawah bantal. Ah rawa. Nanti ada Ipin Upin hilang duit saya. Allah, tuyul itu ya. Ya itulah jawaban kenapa Kak Rus dan Atu itu mereka bisa belanja segala macam. Mereka enggak kerja jamaah. Atu cuman gitu-gitu aja. Kak Rus masih sekolah tapi bisa beli laptop, bisa ini itu. Mereka punya dua tuyul. Sorry nih, las kopak kue ya. Mungkin saya nanti disomasi lagi. Jamaah, jadi tinggalkan, lunasi dan keluarlah dari riba. Wallahu a'lam bissawab. Ini bisa disampaikan. Mudah bermanfaat. Salah dan khilaful. Mohon maaf. Mudah kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.